Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muyassir kulla 'asir wa ya jabir kulla kasir. Yassir 'alaina kulla 'asir fa taysirul 'asir 'alaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang lalu kita telah sampai ke pelajaran ke-6 Ad-Darsus Sadis tentang isim isyarah, ismul isyarah. Isim isyarah adalah kata penunjuk. Isim isyarah ada 2 bentuk. Isim isyarah lil qarib wa ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk untuk dekat dan kata tunjuk untuk jauh. Ismul isyarah lil qarib wa ismul isyarah lil ba'id. Apa itu ismul isyarah lil qarib? Penunjuk dekat, yang artinya ini, yaitu hadza, hadza dan hazihi. Hadza lil muannas, hadza lil mudzakkar. Naam, hadza lil mudzakkar wa hazihi lil muannas. Hadza untuk satu, menunjuk satu benda. Hadza, kalau bendanya 2, hadzani, itu musanna. Hadza lil mufrad wa hadzani lil musanna, untuk 2. Lebih dari 2 kita memakai haula'i. Haula'i, hadza, hadzani, haula'i. Itu ismul isyarah lil qarib. Hadza, hadzani, wa haula'i. Kemudian bentuk muannasnya hazihi. Hazihi lil mufrad, menunjuk satu. Hatani untuk 2. Dan lebih dari 2-nya juga memakai haula'i. Karena haula'i dipakai untuk mudzakkar wa muannas, yaitu haula'i. Sedangkan haula'i ini khusus untuk menunjuk, kata tunjuk untuk manusia atau lil aqil, bagi yang berakal. Yakni untuk menunjuk manusia, haula'i. Kalau mereka banyak, kita menunjuknya haula'i. Sedangkan untuk benda yang lain, lil aqil wa ghairul aqil, hadza wa hadzani, atau lil muannas hazihi wa hatani. Itu ismul isyarah lil qarib. Sedangkan ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk menunjuk benda yang jauh. Bentuk muzakkarnya adalah zalika. Zalika, zalika itu mufrad 1. 2-nya zanika. Zanika. Untuk lebih dari 2 atau 3 dan banyak, ulaika. Ulaika. Ulaika untuk banyak. Sedangkan kata tunjuk yang berbentuk muannas, tilka, dan tanika. Tilka untuk satu, duanya tanika. Tanika. Sedangkan untuk banyaknya juga ulaika. Karena ulaika ini digunakan untuk muzakkar dan muannas. Tapi kata tunjuk ulaika khusus untuk manusia atau lil aqil, khusus untuk yang berakal, yakni menunjuk manusia. Kalau mereka orangnya banyak dan ke mereka jauh, kita tunjuk mereka dengan ulaika. Kalau mereka dekat, haulai. Itu banyak di dalam Al-Quran, kita dapatkan kalimat haulai dan ulaika untuk menunjukkan kepada orang. Ini lil aqil. Itu sekilas keterangan tentang kaedah nahu di dalam pelajaran ke-6 ini. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, langsung kita lanjutkan tamarin, yang mana tamarin nomor 1 telah kita baca, dan kita masuk kepada tamrin nomor 2. Tamrin tsani, menunjukkan benda, apakah benda ini muzakkar atau muannas, itu sesuai dengan kalimat atau kosakata yang telah kita hafalkan menurut yang sesuai dengan gambar yang ada di halaman 36 ini. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar, insyaallah telah mendapatkan halaman dari kitab kita ini, halaman 36. Langsung bagi para kaum muslimin yang ingin membaca, dan kita minta, selalu kita minta para peserta aktif dalam membaca dan menjawab tamarin yang kita lalui ini. Nah, para penelpon yang pertama, insyaallah langsung kepada tamrin asani. Tamrin asani, ma haza wa ma hazihi. Pertanyaannya, apa ini dan apa ini? Yang pertama adalah kalimat muzakkar. Wa ma hazihi, ini untuk kalimat muannas. Sesuai dengan gambar dan kosakata yang tepat, apakah yang kita tunjuk itu muannas atau muzakkar? Nah, kita persilakan kepada Abu Sulaiman. Tafadhal ya Abu Sulaiman. Ya, bagi para pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, peserta pelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah yang pengen berpartisipasi dalam acara ini untuk mengikuti pelajaran ini. Ya, baik Ustaz, udah ada penelpon pertama yang ingin membacakan bacaan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Dengan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Ya, silakan. Tamarin as-sani. Ma haza wa ma hazihi. Haza qalamu. Hazihi mir'atun. Haza kitabu. Haza qamisun. Haza baitun. Hazihi sa'atun. Hazihi tayyaratun. Haza babun. Hazihi rijlun. Hadihi darajatun. Haja pamun. Hadihi haja kibrun. Kibrun. Haja kibrun. Hadihi yadun. Yadun. Hadihi yadun. Haja anfun. Hadihi talajatun. Haja mistahum. Hajihi mikwasum. Haja kursiyum. Haja masjidum. Haja najmum. Naam. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ummu Hasbi. Naam, Pak. Ma mana kidrun? Kidrun panci. Naam. Mikwatun. Setrika. Do. Hadhil mufrada fi jumlati mufida. Al-mil'aqatu. Kenapa, Pak? Mil'aqatun. Doha fil jumlah. Haja mil'aqatun. Khata. Haja hadihi mil'aqatun ala ala sohnun. Hazihil mil'aqatu. Mil'aqatu ala sohnin. Ala sohnin. Naam ahsanti. Ad-darrajatu. Hadihi darrajatu an-nasir. Anas, naam. Najmun. Hadha najmun jamil. Hadha najmu jamilun. Naam. Famun. Hadha famun wasihun. Yadun. Hadihi yadu kabirun. Naam ahsanti jazakillah khairan Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Nah. Oh, iya kan Ustaz. Kalau Ustaz mau nanya ini. Naam. Ada di yang Tamarin 3 itu asamsu itu kok dibuat muannas jadi jamilatun. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syamsu muannas, jamilatun. Naam. Ya, itu Ummu Hasbi yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini yang berada di Jalan As-Sofa. Ya, terima kasih atas partisipasinya bagi Ummu Hasbi. Ya, tetap kami tunggu bagi peserta, terutama peserta yang belum pernah menelpon dalam acara pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ini ke nomor 0761 765 2255, atau yang pengen menanyakan suatu hukum bacaan atau masalah nahu dan hurufnya bisa melayangkan SMS-nya ke 0812 684 20000, 0812 684 20000. Ya Ustaz, udah ada penelpon yang kedua. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Mursida di Marsan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin Ursani. Ma hadha wa ma hadihi. Hadha olamun. Hadihi mir'aqatun. Hadha kitabun. Hadha qamisun. Hadha baitun. هذه ساعة. هذه سيارة. هذا باب. هذه رجل. هذه دراجة. هذا فم. هذا قدر. هذا يد. هذه يد. هذا أنف. هذه مكواة. هذه ثلاجة. هذا مفتاح. هذا كرسي. هذا مسجد. هذا نجم. نعم أحسنتي أم مرشدة دي مرسان. أم مرشدة. Yes. اسم الإشارة للقريب. Contohnya. هذا. هذا. هذا untuk satu. Doha fil jumlah. هذاني. Untuk satu, hadza, letakkan ke dalam sebuah kalimat. Hadza qalamul ustadu. Qalamul ustazi. Hadza qalamul ustazi. Hadza qalamul ustazi. Kalau dua pena? Hadzani qalamani. Naam, hadzani qalamani. Naam. Mil'aqatun. Untuk duanya? Hatani. Hatani. Mil hatani. Hatani mil'aqatani. Mil'aqatani. Mil'aqatun hanya menambah alif dengan nun menjadi musanna. Mil'aqatani. Di akhir daripada kalimat tersebut ditambah alif dengan nun. Itu menjadi dua. Bendanya dua. Kalau sa'atun. Sa'atani. Kitabun. Kitabani. Yadun. Yadani. Naam. Kalau kata tunjuk untuk jauhnya. Dalika dan tilka. Dalika dan tilka. Darrajatun. Memakai ismul isyarat. Tilka darrajatun. Tilka darrajatun. Kalau kursiyun. Zalika kursiyun. Zalika kursiyun. Ahsanti Ummu Mursidah di Marsan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan atas partisipasi Ibu Mursidah tadi yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, masih tetap kami tunggu partisipasi dari peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah berikutnya. Yang tadi para peserta telah didahului oleh Ummu Hasbi dengan Ibu Mursidah yang telah membacakan pelajaran bahasa Arabnya pada malam hari ini. Oleh karena itu kami akan tetap menunggu partisipasi dari Anda semuanya. Bagi para peserta yang terhitung waktu pengambilan buku pada awal pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ini lebih dari 100 ya Ustaz ya. Nah. Tetapi yang ikut serta cuma bisa dihitung dari belasan orang cuma. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bagi peserta yang belum pernah mengeluarkan suaranya melalui pesawat telepon 0761 765 2255 dalam pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ini bersama Ustaz Zulkhairi Fasih Hafizahullah Ta'ala. Ya Ustaz, ada SMS yang masuk dari masih dari Ummu Hasbi yang semangat dalam pelajaran bahasa Arab ini. Nah, jazakallahu khairan. Beliau menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk isim yang jamak dia jadi berbentuk muannas? Itu pertanyaan pertama. Contohnya al-kalimatul jadidatun. Kenapa tidak al-kalimatul jadidun dari Ummu Hasbi? Karena al-kalimah al-kalimatu muannas dan jamaknya al-kalimatu dan juga dia muannas, kalimah muannas. Berarti jamaknya muannas juga. Kayak al-jadidatu, al-kalimatul jadidatu. Nah, itu dari Muhasbi di As-Sofa. Ya, bagi peserta pelajaran bahasa Arab Hidayah yang kami masih tetap senantiasa menunggu partisipasi Anda semuanya dalam pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah pada kali ini. Anda bisa menghubungi ke nomor 0761 765 2255. 0761 765 2255 dalam membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan hari ini. Ya Ustaz, sudah ada penelpon yang masuk. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, dengan ibu. Dengan ibu Murniati di Beringin Indah. Ah, Beringin Indah. Ya, silakan bu, tepat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamarin, ma haza wa ma hazihi. Haza falamun. Hazihi mil'aqatu. Haza kitabu. Haza komisu. Haza baitu. Hazihi sa'atun. Hazihi sayaratu. Haza babun. Hazihi rizlun. Hazihi darajatu. Hazihi yadun. Haza anfun. Haza famun. Hazihi kidrun. Haza kidrun. Haza kidrun. Hazihi mikwatun. Haza kursiun. Hazihi miftahun. Haza salajatun. Hazihi. Hazihi salajatu. Haza masjidun. Haza najmun. Naam. Kalau ada dua najmun, apa yang kita ismi isyaronya seperti apa, Bu? Dua bintang. Kalau dua, Pak Ustaz. Naam. Hatani. Najmun. Najmun muzakkar fa muannas. Hazihi. Najmun muzakkar apa muannas? Muzakkar atau muannas? Najmun. Pakai haza atau hazihi? Haza. Haza. Kalau dua bintang? Hazani. Hazani. Hazani Najmani. Najmani, ahsanti Bu Murniati di Beringin Indah. Iya, Pak. Sekarang kata tunjuk untuk lemari es, satu buah lemari es. Dipakai? Zalika. Zalika atau tilka? Lemari es? Bahasa Arabnya apa? Tilka. Tilka. Tilka salajatun. Salajatun. Tilka salajatun. Kalau untuk duanya? Zalika. Duanya? Tanika. Ya, Ustaz? Tanika. Oh, Tanika darajati. Salajati. Jatani. Setiap dua, kita setelah salajatun itu, kita tambah alif dengan nun. Itu menjadi dua musanna. Menjadi salajatani. Tambah alif di akhir kosakata itu. Dan nun. Maka menjadi salajatani. Nah, sekarang rijlun. Kita memakai kata tunjuknya. Rijlun. Hazihi. Hazihi. Ya. Kalau untuk jauhnya? Hazihi. Kata tunjuk untuk jauhnya? Zalika. Ulaika. Rijlun mu'annas. Itu untuk mu'annas. Cuma satu. Makai til? Tilka. Tilka ahsanti. Jazakillah khairan. Ibu Murniati di Beringin Indah. Ahsanti. Nah. Maafkan saya Pak Ustaz. Nah, banyak kurangannya. Bagus. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jangan takut salah, karena kesalahan itu adalah kebenaran di dalam belajar bahasa Arab. Orang yang takut salah, dia tidak akan pernah bisa bahasa Arab. Karena mumarosa, membiasakan berbicara dengan bahasa Arab dan membaca bahasa Arab, dia akan terbiasa. Walaupun itu pertamanya salah, harus kita biasakan. Apabila telah biasa, kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam bacaan kita. Kalau tidak pernah membaca dan tidak pernah mencoba, kita akan salah selama-lamanya mungkin. Itu yang tepat untuk kaum muslimin, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab. Dalam rangka pembelajaran bahasa Arab ini, kita harus aktif membaca. Jangan takut salah. Jangan hiraukan grammarnya dulu. Yang penting kita mencoba lidah kita untuk mengucapkan kalimat atau huruf bahasa Arab. Ya Ustaz, ada penelpon yang masuk, peserta yang akan membacakan bahasa Arabnya. Kita jawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Abu Izzah di Siang Dua Ustaz. Ya. Fadhal Abu Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Ustaz? Tamrin Sani. Tamrin Sani. Mahaza. Ayuh. Haga kalamun. Mahaza. Haga kitabun. Mahazi. Haji sayyaratun. Mahaza. Haga komisun. Mahaza. Haga mistahun. Mahazi. هذه ساعة. ساعة. ساعة. هذه ساعة. Abu Izzah diacak-acak ni, bukan berurutan dari atas, mulai dari pena ke samping. Nam, lanjutkan. Urutannya beda kayaknya buku ini kan. Ini urutan seperti itu urutannya. Ya, ya. Silakan, tafadhal. Mahadi. هذه مرآبة. نعم. ما هذا؟ هذا باب. ما هذه؟ هذه عين. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذه؟ هذه يد. نعم. ما هذا؟ هذا فم. ما هذه؟ هذه رجل. ما هذا؟ هذا أنف. نعم. ما هذه هذه مكواة. نعم. ما هذه دراجة. ما هذا مسجد. ما هذا نجم. ما هذه؟ هذه مرعى. هذه سدر. نعم. ما هذا؟ هذا كرسي. نعم. ما هذه؟ هذه ثلاجة. نعم أحسن. جزاك الله خيرون أبو إزاه di Tiung 2. أبو إزاه. Yes. Kalau untuk kita menunjukkan untuk manusia, apa kita pakai? Gimana Pak? Kata tunjuk untuk seorang, untuk satu orang. Memakai apa? Untuk manusia. Ya. Man. Kata tunjuk. Ismu isyarat. Kata tunjuk haza. Haza. Kalau dua orang? Hazani. Hazani. Kalau banyak? Haulai. Haulai. Kalau untuk perempuannya? Tilka. Kalau untuk dua hatan. Kalau perempuan dekat? Perempuan dekat. Untuk dekatnya? Hazihi. Hazihi. Untuk dua? Hatani. Hatani. Naam. Kalau untuk jauh? Haulai. Tilka. Tilka. Dan untuk banyaknya? Ha'ulai. Itu untuk yang dekat, untuk jauh? Untuk ulaika. Ulaika. Ahsanta Abu Izzah di Tiung 2. Abu Izzah, Dok hadil kalimat fi jumlati mufida al-mikwatu. Apa kalimatnya? Letakkan di dalam sebuah kalimat kosakata berikut ini, al-mikwatu. Al-mikwatu. Naam. Al-mikwatu ala maktabi. Alal maktabi, naam. Alal maktabi, naam. Al-kitabun. Al-kitabu fi amani. Ulang. Al-kitabu fi amani. Kenapa pakai fi? Langsung aja. Amani aja kan? Langsung aja. Al-kitabu amani. Amani, naam. Al-qamisu. Al-qamisu ala ala suriri. Al-qamisu fi al-mariqah. Ha? Khizanatun. Al-qamisu fi khizanatun. Fil khizanati, naam. Ahsanta Abu Izzat di tiung dua. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya, jazakallah khair atas partisipasi Abu Izzah dari Jalan Tiung 2 yang semangat dalam membacakan bahasa Arabnya. Ya, masih kami tunggu partisipasi Anda semuanya, para peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah di nomor 0761-765-2255, 0761-765-2255. Ya, saya mengulangi sekali lagi motivasi yang diberikan oleh Al-Ustaz Zulkhairi tadi, bahwasanya salah dalam belajar itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, salah itu untuk menuju kebenaran. Akan tetapi kalau tidak pernah menelpon ke studio dalam pelajaran bahasa Arab ini, tidak ada yang dapat menilai bacaan peserta pelajaran bahasa Arab ini benar apa salah, karena tidak tahu siapa yang menilainya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam pelajaran bahasa Arab ini, bagi terkhusus bagi peserta pelajaran bahasa Arab Radio Hidayah. Nah, bagi penelpon selanjutnya, kita masuk ke dalam tamrin nomor 3. Tamrin salis, iqra al-misala wa kawin jumalan ala ghirarihi. Baca misal di bawah ini. Yang nomor 1, Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Baca misal yang ada di bawah ini, kemudian cocokkan setiap jumlah dengan sesuai dengan lawannya. Contoh yang pertama yaitu Muhammadun talibun, muzakkar. Aminatun talibatun, muannas. Naam, tafadhal. Ya, kami jawab telepon berikut ini. Assalamualaikum. Dari siapa, Bu? Dari Ibu Lina, Ustaz. Ibu Lina, nah, Fajar Ujung. Ya. Muhammadun talibun, Amiratun talibatun, Hamidun tabibun, Fatimatun tabibatun. Naam. Al-babu mulakun, Al-babus babu mulakutun. Naam. Al-mandilu wasifun, Al-yadu wasifatun. Naam. Al-sayu harun, Al-qahwatu harfatun. Naam. Al-masjidu ba'idun, Al-mudarrisatu ba'idatun. Al-qahwatu maridun, Al-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un, Al-sayyaratu sari'atun. Naam. Al-qamaru jamilun, Al-shamsu jamilatun. Al-abu jalisun, Al-umu jalisatun. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Ma makna kalimatu tabibun? Tabibun dokter, Ustaz. Mughlaqun? Mughlaqun dikunci. Wasikhun? Mughlaqun tertutup. Naam. Wasihun? Wasihun kotor. Harun? Harun panas. Ba'idun? Jauh. Maridun? Sakit. Sari'un? Cepat. Jamilun? Cantik. Jalisun? Duduk. Naam. Naam, asanti jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Makasih, Pak. Jazakillahu khairan, naam. Ibu Lina di Pajar Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar pembelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah. Dalam tamrin nomor 3 ini, kita hanya merubah kalimat muzakkar kepada muannas. Bagaimana caranya? Hanya menambah ta marbutoh di akhir kalimat, di akhir kosakata. Contohnya, tobi talibun menjadi talibatun. Hanya menambah ta marbutoh di akhir kalimat. Naam, tafadhalu. Ya, itulah Bu Lina dari Fajar Ujung yang telah menelpon ke studio dalam membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, kita jawab penelpon berikut ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana, Bu? Dari Umum Muhammad di Palang. Apa tadi? Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Al-babu mughlaqun. An-nafidatu mughlaqatun. Al-mandilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-shayu harrun. Naam. Al-kahwatu harratun. Al-masjidu ta'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Naam. As-syamsu jamilatun. Naam. Al-abu jalisun. Al-umu jalisatun. Naam. Ahsanti Umu Muhammad di Panam. Umu Muhammad. Ya, Ustaz. Ma makna jalisatun? Duduk. Dang duduk. Sekarang untuk jalisun, untuk satu, untuk duanya? Jalisata, jalisani. Kalau muannasnya? Jalisatani. Jalisatani. Tabibun. Musannanya? Tabibani. Muannasnya? Tabibatani. Naam. Kata tunjuk untuk tabibun? Haza. Haza. Kalau untuk jauhnya? Zalika. Kalau tabibatun? Untuk dekat, hazihi. Untuk jauhnya? Tilka. Tilka. Kalau untuk dokter yang banyak, isim isyaratnya apa? Kata tunjuknya? Banyak. Lebih ha-ulai. Dari tiga. Ha-ula. Yang jauhnya? Ula-ika. Contoh. Dari ula-ika. Ula-ika. Contohnya. Kalau jadi banyak belum tahu, Ustaz. Jadi mereka, itu... mereka muslimun. Kalau mereka banyaknya, ula-ika. Atau ula-ika perkumpulan muslimat. Ula-ika muslimatun. Atau kalau ha-ula, letakkan dalam jumlah. Ha-ula-i. Bisa, Bu? Belum, Ustaz. Nah, kalau mereka berdua muslimun. Bagaimana kita menjadikan dua muslim? Kalau muslimun itu jamak ya? Satu. Muslimun satu. Nah, jadikan dua. Muslimani. Nah, jadikan banyak. Muslimuna. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah. Itu, wow, mati gitu. Hah? Setiap ciri-cirinya untuk yang sama itu ditambah wawu mati gitu. Wow. Naam. Wow jamak. Dan kalau ya, musannanya menambah alif dan alif nun. Dan nun ya. Iya. Asanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ya, itu Ummu Muhammad di Panam yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Ya, tetap kami tunggu peserta yang lainnya yang ingin berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini. Anda bisa menghubungi ke nomor 0761-765-2255 yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arabnya pada kesempatan malam hari ini. Sekarang yang udah menelpon ke studio dalam pelajaran bahasa Arab ini baru sekitar 6 orang. Ya, yang lainnya yang pengen berpartisipasi dalam acara ini, jangan takut salah, karena salah itu adalah tangga untuk mencapai kebenaran. Seseorang tidak akan mungkin akan langsung benar, dia akan mengawali dengan salah, karena itu adalah langkah untuk mempelajari bahasa Arab. Baiklah, kami akan senantiasa menunggu partisipasi dari Anda semuanya dalam pelajaran bahasa Arab ini ke 0761-765-2255. 0761-765-2255. Dan kami berikan waktu pada Ustaz untuk menjelaskan yang berikutnya. Salam kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tamrin nomor 3 ini hanya menentukan menjadikan kalimat muzakkar kepada kalimat muannas. Dan pada tamrin yang nomor 4, kembali kepada tamrin yang nomor 4, sahih al-jumal al-atiyah. Para peserta, jangan takut dan jangan malu untuk membaca dan untuk menelpon. Karena yang kita pelajari adalah hanya yang ada di dalam buku ini, tidak di luar pelajaran yang ada di dalam buku ini. Karena kita tahu para peserta dan para pendengar yang aktif dan ingin mempelajari bahasa Arab ini adalah para pemula yang betul-betul ingin, punya niat untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, sepertinya ada penelpon. Nah, yang bacakan bahasa Arabnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Arif di Graha. Ummu Arif, ya. Tepat mbak ini. Muhammadun Tawibun Aminatu Talibatun Hamidun Tabibun Fatimatu Tabibat Hua Muslimun Hua Muslimat Al-Babu Muhlaqun Naam An-Nafiyatu Muhlaqatun Muhlaqatun, naam Muhlaqatun. Bukan kha-la, mul. Mughlaqatun. Naam. Al-mandilu wasihun. Wasihun. Wasihun. Naam. Al-yadu wasihatun. Wanya tidak ada alif. Wasihatun. Naam. Terputus, Ustaz. Nah. Hubungan dengan Ummu Arif. Ya, dicoba lagi Ummu Arif ke 0761-765-2255 untuk melanjutkan bacaannya. Yang terputus tadi karena ada kesalahan teknik mungkin di HP-nya atau di sinyal yang diterima handphonenya. Ya, masih kami tunggu partisipasi dari Anda semuanya. 0761-765-2255. Ya, kami jawab penelpon ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana? Abdurrahman. Abdurrahman, Panam. Ya. Abdurrahman Panam, ya. Tafadhol. Ustaz, yang tambah 4. Yang 3 dulu, Pak. Iqra'il misal wa kawin jumalan ala girarihi. Muhammadun talibun aminatun talibatun. Hamilun tabibun fatimatun tabibatun. Huwa muslimun hiya muslimatun. Albabu mughlaqun annafiratu mughlaqatun. Almandilu wasikhun alyadu wasikhatun. الشاي حار القهوة حارة المسجد بعيد المدرسة بعيدة الطالب مريض الطالبة مريضة الحصان سريع السيارة سريعة القمر جميل الشمس جميلة الأب جالس الأم جالسة. نعم جزاك الله خيرا. عبد الرحمن وين كنت؟ ها؟ وين أين تسكن؟ فنام. فنام. عبد الرحمن اقرأ التمرين الرابع صحيح الجمل الآتية. صحيح الجمل الآتية. حكيبة من هذه الغرفة مفتوحة. هذه سيارة الطبيب. هذا مفتاح السيارة. أين السيارة؟ هي في الشارع. نعم أحسن جزاك الله خيرا. عبد الرحمن دي فنام. وين درست العربية؟ عبد الرحمن وين درست العربية؟ نعم في المعهد. نعم نعم جزاك الله خير أحسن. نعم عبد الرحمن دي تنام جزاه الله خيرا. Ya, itu Akhi Abdul Rahman di Panam yang telah membacakan kemarin bagian yang ketiga dan yang keempat yang begitu lancar, kemungkinan anak pondok atau mahat juga. La'allahu nahnu arafnahu wa talib mana wa. Ya, kami tunggu partisipasi dari Anda, para peserta pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ke 0761-765-2255 yang pengen membacakan pelajaran bahasa Arab pada kesempatan malam hari ini, itu bagian tamarin. Sekarang sudah masuk bagian ketiga dan keempat juga. Dan keempat juga. Nah, karena tamrin nomor 4 ini sahih al-jumal al-atiyah, benarkanlah robah. Karena contoh-contoh yang ada di bawah ini semuanya salah. Sekarang kita robah menjadi benar. Kita benarkan mana yang salah dari contoh kalimat yang ada di bawah ini. Ada 5 kalimat. Nah, itu perintah dari latihan nomor 4. Nah, tepat dulu. Ya, masih kami tunggu untuk beberapa menit ke depan, sekitar 10 menit lagi kami tunggu partisipasi Anda semuanya dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini ke 0761-765-2255. Ya, kita jawab penelpon yang telah masuk ini. Assalamualaikum. Ya, tepat tadi. Hati batu man haza. Ya, tak. Nah, itu yang salahnya. Benarkan. Aqibatu man hadhihi? Naam. Al-ghurfatu maktulun. Langsung benarkan, Bu. Enggak usah dibaca yang salahnya, langsung benarkan. Al-ghurfatu maktulun. Naam, ahsanti. Hadhihi sayyaratu tabibi. Sayyaratu tabibi. Naam. Hadhihi miftahu sayyarati. Khata', kariri. Karir. Hadhihi miftahu sayyarati. Miftahun mudzakkar wal muannas. Hadhihi miftah. Hadhihi wala hadza. Tapi sayyarati, Ustaz. Bukan, yang ditunjuk itu kunci. Hadza miftahu sayyarati. Naam. Aina sayyaratu? Huwa fi sarihi. Aina sayyaratu? As-sayyaratu muannas. Huwa, benarkah? Oh, iya. Aina sayyaratu? Fi sarihi. Kata ganti. Sayyara. Aina sayyaratu? Huwa atau hiya? Hiya, hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina, ma makna miftahu sayyarati? Kunci mobil, Ustaz. Asyari' Asyari' jalan. Asyari' jalan raya. Kalau jalan biasa, at-tariq. Iya. As-sari' jalan raya. Naam. Jazakillahu khairan. Naam. Nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Hadza sayyar. Hadhihi sayyaratu tabibi. Naam. Ikra'nya, Ustaz. Mudah-mudah pun ilaih. Sayyaratu mudah. At-tabibi mudah pun ilaih. Naam. Hasan. Ya, makasih, Ustaz. Baya. Ya, itu dari Bu Dina di Fajar Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Dina di Fajar Ujung yang kedua kalinya ikut serta dalam pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, yang telah membacakan kemarin bagian keempat. Ya, kami tetap menunggu partisipasi dari Anda semuanya. Kami jawab telepon yang sudah masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan mana? Abu Insan, Ustaz. Abu Insan lagi. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Haqibatu man hadhihi? Naam. Al-ghurfatu miftahatun. Maftuhatun. Naam. Hadhihi sayyaratu tabibi. هذه مفتاح السيارة. Ulang. Nomor 4, Pak. Aina sayyaratu? Ulang yang nomor 4, Pak. هذه مفتاح السيارة. Salah. Miftahun itu mudzakkar, bukan miftahatun. Salah. Miftahun ini tetap miftahun. Tetap itu, Ustaz. Naam. Yang diganti kata tunjuknya. Oh, kata tunjuknya. Jadi haza miftahu sayyarati. Naam, ahsan. Aina sayyaratu? Hiya fi syari'i. Iya. Hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Sayyaratu tabibi artinya apa, Pak? Mobil dokter. Mobil milik dokter. Seolah-olah mudof wa mudofu ilaihi itu seolah-olah dia mengatakan sayyaratun lit tabibi, itu milik sayyaratut tabibi, mobil milik dokter. Miftahu sayyarati, kunci mobil, itu kunci milik mobil. Ya. Seolah-olah di situ ada lil. Nah, jadi li, artinya li di situ ada tersirat ya. Naam. Mitahun mitahul li sayyarati itu haza mitahun sayyarati. Naam. Kalau haza, kalau dua kunci hazi, dua kunci miftahani naam miftahani naam. Jadi hazani miftahani hazani miftahani hazani hazani miftahani naam miftahani sayyaratani li sayyaratani naam. Syukran Ustaz. Naam, asanta jazakallahu khairan Abu Izza di Tiung 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Iya, itu Abu Izza yang kedua kalinya juga ikut serta dalam acara pelajaran bahasa Arab ini. Ya, kami terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dari Umu Hasbi. Umu Hasbi lagi. Iya, tafadhali. Tamrinul Rabi. Hasibatu man hajihi al-hurfatu maksuhatun hajihi sayyaratu tobihi haja mitahu sayyaratu aina sayyaratu hiya fisari. Naam. Ikra' waktu ma'adab di awal akhir kalimat tamrinul khamis. Tafadhal Umu Hasbi. Haza li Muhammadin wa zalika li Hamidin. Naam. Iman hazihi hazihi li Yasirin. Alhamdulillahi lillahi masriku wal makribu. Naam. Jazakillah khairan. Apa arti haza li Muhammadin wa zalika li Hamidin? Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Naam. Terus liman hadhihi? Punya siapa ini? Hadhihi li Yasir. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Naam, lillahil masyriqu wal maghribu. Milik Allah timur dan barat. Naam. Ahsan jazakillahu khairan Umu Hasbi di Asofa. Ya iya Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abu Sulaiman, mungkin dua penelpon lagi mungkin kita akhiri pelajaran kita malam ini. Insyaallah hari Jumat nanti kita masuk pada darsus sabiq. Ya, tafadhalu. Ya. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dengan Bapak siapa dan mana? Pak Amran Sukajadi. Pak? Pak Amran Sukajadi. Pak Amran. Pak Amran Sukajadi. Ya, tepat. Muhammadun Talibun. Aminatu Talibatun. Nah. Hamidin Talibun. Fatimatun Tobibatun. Hua Muslimun. Ia Muslimatun. Al-Babu Mu'lakun. An-Nasizatu Mu'lakatun. Al-Mandilu Wasikhun. Naam. Al-Yadu Wasikhatun. Asya'u harun. Al-Qahwatu haratun. Naam. Al-Masjidu ba'idun. Al-Madrasatu ba'idatun. At-Talibu maridun. At-Talibatu maridatun. Al-Hisanu sari'un. As-Sayaratu sari'atun. Al-Qamaru jamilun. hakikatu man al-abu man hadihi الرقم الحادي عشر الأبو جاليسون نمبر 11 ما في atas الأبو جاليسون الأم جاليساتون الأم جاليساتون نعم أحسن استمر حقيقة من هذه الغرفة مفتوحة. مفتوح. مفتوحة. نعم. الغرفة مفتوحة. هذه سيارة الطبيب. طبيبي. نعم. سيارة الطبيب. نعم. هذا مفتاح السيارة. أين السيارة؟ هي في الشارع. نعم. الخامس اقرأ وقف مع الضغط أو آخر الكلمة. هذا لمحمد وتلك هذا محمد وذلك لحامد. نعم. لمن هذه هذه لياسر لياسر لمن هذه هذه ياسير الحمد لله الله المشرق والمغرب لله المشرق لله لله المشرق والمغرب apa arti li di sini pak pak Amran apa arti ya. Li di situ haza li Muhammadin kepunyaan kepunyaan kalau punya kamu belum ya pak ya belum ada kita belajar itu ya. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita terangkan dalam tasrifnya atau kaidah nahunya. Ya. Pak Amran. Liman antum. Hah? Liman antum. Itu kepunyaan untuk memiliki kepunyaan kalau keanta kamu punya punya kamu tambah nanti kita belajari itu insyaallah pada sorobnya dan nahunya kita akan perbanyak lagi insyaallah. Nah, pertemuan minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kata ganti daripada domir yang 14 dan juga untuk kata kepemilikan. Nah, jazakallahu khairan Pak Amran di Sukajadi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi Pak Amran di Sukajadi yang telah membaca tamrin as-salis war-rabi wal-khamis dan kita akhiri pelajaran ke-6 ini dengan membacakan al-kalimatul jadidah. Kita minta kepada satu penelpon untuk membaca al-kalimatul jadidah dan mengartikan satu persatu. Nam, tafadhol. Ya, kami tunggu peserta yang ingin membacakan kalimatul jadidah beserta artinya. Ya, sudah ada penelponnya, Ustaz. Nah, tafadhol. Assalamualaikum. Ya, tafadhol. Al-mikwatu al-matari. Ad-darajatu jadidatun. Ad-darajatu. Ad-darajatu jadidatun. Al-mil'aqatu fil miklatin. Naam, fil miklat. Al-kidru aswadu. Naam. Al-baqaratu sabirun. Naam. Al-fallahu. Al-fallahu. Zahadal pallahu ilasuk. Masa petani ke pasar, petani ke sawah, Bu. Sawah lah. Al pallahu fil mazraati. Fil mazraati. Nah, di sawah. Iya, Ustaz. Naam. Al ampu tawilun. Al famu tawilun. Naam. Al uzunu tawilun. Al-yadu tawilun. Naam. Ar-rijlu Al-yadu Al-yadu tawilun. Muzakkar wa muannas. Al-yadu tawilatun. Naam. Ar-rijlu tawilun. Kaki termasuk kategori sama dengan yadun muannas. Iya. Ar-rijlu tawilatun. Naam. As-sayu harun. Naam. Al-ummu kilmatbahi. At-talajatu fil baiti. Naam. Al-qahwatu baridatun. Naam. Sari'un apa artinya? Sari'un cepat. Cepat atau laju. Al-hisanu sari'un. Naam. Al-hisanu sari'un. Naam. An-nafizatu mughlaqun. Naam. Mughlaqun wala mughlaqatun. Naam, ahsan. Jiddan. Al-qamisu jiddan. Apa arti jiddan? Baru. Jadi dun yang baru. Jiddan. Ada waktu yang kita baca kemarin. Al-qamisu jamilun. Jiddan. Oh iya, Pak. Al-qamisu jamilu jiddan. Apa artinya, Bu? Kemeja itu cantik lagi bagus. Cantik sekali. Cantik sekali. Cantik sekali. Jiddan itu? Jiddan. Lebih ya? Iya, lebih bagus. Bagus sekali. Jamilatun jiddan. Naam. Jazakillahu khairan, Ibu Lina di Pajar Ujung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kami sangat berterima kasih wa jazakumullah khairan atas partisipasi dan telah menyempatkan waktunya untuk bermusyarakah ikut serta dalam mempelajari bahasa Arab. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan akhirnya kita akhiri acara kita ini dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.